Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جماعة سكريان جماعة استاذون سمغا الله سبحانه وتعالى من وليك المكيدة سمغا. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat-nikmatnya yang selalu tercurah buat kita. Tahan dengannya. Termasuk nikmat yang besar yang kita rasakan sekarang ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT di majelis yang mulia ini, insyaAllah majelis At-Tafaqquh Fid-Din, majelis ilmu dalam rangka At-Tafaqquh Fid-Din, mendalami agama syariat Allah Subhanahu wa Taala. Kita baru saja keluar dari bulan suci Ramadan dan masih di awal bulan Syawal. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan Ramadan, masuk yang dirahmati oleh Allah, termasuk yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Taala, termasuk yang meraih gelar fatwa, termasuk yang meraih gelar penyabar, nasabirin, dengan menjalankan puasa Ramadan yang disyariatkan, diwajibkan oleh Allah agar hamba-hambanya menjadi orang yang bertakwa dengan diwajibkannya puasa Ramadan sebulan penuh, yang jika kita pikir-pikir kita renungkan luar biasa sebulan penuh. Ya, 29 hari atau 30 hari. Dan yang lewat ini 30 hari. Ia boleh kita berpuasa sebulan penuh. Luar biasa. Itu kesabaran yang besar. Oleh karena itu, Nabi SAW menamakan bulan puasa dengan Syahrus Shabr, bulan kesabaran. Semoga saja kita termasuk yang meraih gelar ketakwaan, dan semoga ketakwaan kita bertahan. Semoga kita termasuk yang meraih gelar penyabar dan kesabaran kita bertahan. Semoga kita tetap istiqomah setelah Ramadan lewat. Jika di bulan Ramadan kita menjaga sholat 5 waktu kita secara berjamaah di masjid, khususnya kaum lelaki, Maka selepas Ramadan itu tetap dilanjutkan. Jika selama Ramadan kita rutin tarawih, ihtiyam qiyam Ramadan berjamaah di masjid, semoga qiyam al-lail setelahnya tahajud tetap kita jaga, yang tentunya pelaksanaannya tidak lagi berjamaah di masjid karena itu khusus tarawih. Adapun qiyam al-lail tahajud di luar Ramadan sendiri-sendiri, kecuali kadang-kadang saja dilakukan berjamaah, kadang-kadang. Adapun rutinnya ya adalah sendiri-sendiri. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Begitu pula amalan-amalan yang lain kita tetap sabar menjalankannya. Istiqomah, konsisten, ya, konsekuen dalam menjalankan semua itu yang dulu kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, di antaranya dia mulai lagi di sini, ya. Nah, kita dilatih, dididik, ya, dengan tarawih di bulan Ramadan agar terbiasa yang mulai. Artinya hendaknya setelah Ramadan kita tetap giat yang mulai. Ya, karena yang mulai itu mengangkat derajat, yang mulai itu afdalu salatin ba'dal fariidah, seutama-utama salat setelah salat fardu, salat lima waktu. Kata Nabi SAW pada hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, yakni untuk salat-salat sunnah mutlak qiyamul lail lebih utama daripada salat sunnah mutlak di siang hari, daripada duha dan yang lain, kecuali jangan dibandingkan dengan rawatib. Kata ulama, jangan dibandingkan dengan rawatib. Adapun sholat sunnah rawatib, ya, yang mengiringi sholat lima waktu, yang 12 rakaat pada hadis Ummi Habibah riwayat Muslim, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, rawatib lebih utama daripada qiyamul lail. Pada hadits Ummu Habibah tersebut dikatakan yang menjaganya setiap hari dan malam, 12 rakaat itu dibangunkan bait fil jannah, rumah dalam jannah. Ya. Ada juga hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, yaitu barang siapa menjaga hafalah, man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha hurim minannar. Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, jadi selain 2 rakaat yang tadi, ya, ada 2 rakaat lagi setelah zuhur. Nah, 4 rakaat setelah zuhur, maka jika dia menjaga ini akan dijaga dari api neraka. Jadi ulama mengatakan bahwa salat sunnah rawatib itu lebih utama daripada salat sunnah mutlak, termasuk qiyamul lail. Nah, kembali pada pembahasan yang lain, ya, mengangkat derajat, memiliki keutamaan yang besar, terutama jika dikerjakan di akhir malam. Itu yang paling utama, ya, di waktu yang doa mustajab dan paling utama mengerjakan yang mulia ini. Namun itu berat karena bangun di akhir malam. Wannasu niyam, sementara orang-orang sudah nyenyak tidur. Ya. Itu membutuhkan tidur lebih awal, awal malam sudah tidur sehingga bisa bangun di akhir malam. Namun jika tidak memungkinkan, tidak memungkinkan, maka bisa diawalkan sebelum tidur. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi wasiat oleh Nabi agar qiyamul lail dan witirnya dia lakukan sebelum tidur. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Dia mengatakan ausani khalili, orang yang paling aku cintai yakni Rasulullah SAW berwasiat kepadaku bithalah, dengan tiga perkara. An utira qabla an anam wa rak'atay duha wa siyam salatati ayam min kulli syahr. Yang pertama, agar aku witir, jadi qiyamul lail dan witir, yang dengan witir sebelum tidur. Yang kedua, agar senantiasa mengerjakan salat duha dua rakaat. Dan yang ketiga, agar menjaga puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Kenapa Nabi Alaihissalam berwasiat mengajari Abu Hurairah agar qiyamul lail dan witirnya sebelum tidur? Abu Hurairah sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ulama menjelaskan Abu Hurairah adalah penghafal hadis-hadis Nabi Alaihissalam. Abu Hurairah butuh menjaga hafalan-hafalan hadisnya, maka dia murojaah. Di malam hari dia murojaah, dia hafalkan kembali hadis-hadis yang dia hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Abu Hurairah tidak mencatat, tidak menulis, pakai murni hafalan. Ya. Sehingga kesulitan untuk bangun di akhir malam karena terlambat tidurnya, demi menjaga ilmu ini tadi, hadis-hadis ini tadi. Sehingga di wasiat oleh Nabi SAW supaya tidak luput yang mulai diwitirnya sebelum tidur dikerjakan. Nah, artinya kita lihat kondisi kita. Jika memang tidur di awal malam, ya, kemungkinan besarnya bisa bangun di akhir malam, itu afdal. Ya, kita terasa lelah atau memang ada urusan yang membuat kita akhirnya terlambat tidur, berarti kemungkinan besar kita sulit bangun, berarti di awal tidur. Nah, berikutnya, dan ini fokus pembahasan kita malam ini yang akan kita gali lebih mendalam, yakni terkait puasa di bulan Ramadan. Yang dikatakan tadi, jika kita ingat-ingat kembali, kita ya pikirkan, kita berpuasa sebulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Luar biasa kan? Setiap hari kita puasa, setiap hari 29 atau 30 hari, sebulan penuh kita puasa. Nah, itu tentunya kesabaran yang tinggi. Nah, sekarang ini di bulan Syawal, kembali kita dianjurkan, ya, Setelah kita terbiasa berpuasa tiap hari di bulan Ramadan, yang itu wajib, maka di bulan ini ada anjuran yang bersifat sunnah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya, butuh digali lebih mendalam faidah-faidah dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan hal itu telah dikupas oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ada 5 perkara, ada 5 faidah, ada 5 makna, rahasia makna di balik mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal yang digali oleh beliau, dipaparkan oleh beliau dalam kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif. Dan ini akan kita pelajari, mengetahui 5 perkara ini. Ya. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, yakni setelah menyempurnakan puasa Ramadan sebulan dulu, memiliki keutamaan yang besar. Nah, kita akan lihat, ya. Pada hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muttafaq alaihi, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shoma Ramadan." Barang siapa berpuasa Ramadan, apa makna puasa Ramadan? Ramadan ini sebulan penuh. Bukan shoma ba'da Ramadan, shoma nisf Ramadan. Bukan Nabi mengatakan barang siapa berpuasa setengah Ramadan atau sebagian Ramadan, sebagian besar. Tidak, Nabi mengatakan Ramadan utuh sebulan penuh, lengkap. Tsumma kemudian. Kemudian berarti harus selesai dulu Ramadannya. Berarti jika punya utang puasa Ramadan karena udzur. Karena udzur, ya. Bukan sengaja meninggalkan sebagian hari dari hari-hari Ramadan atau membatalkannya tanpa udzur. Ya, karena itu sengaja tidak puasa di bulan Ramadan atau sengaja membatalkan tanpa udzur, ada khilaf di antara ulama apakah diqadha atau tidak, dan pada pandangan kami yang terkuat tidak diqadha. Tidak ada kesempatan mengqadha. Karena itu dosa besar, wajib bertobat. Wajib bertobat itu kefasikan. Satu hari saja sudah kufasikan, dosa besar, wajib bertobat. Dan tidak ada kesempatan mengqadha. Qadha itu untuk yang tidak puasa atau batal puasa karena udzur, karena sakit atau musafir dan yang semisal. Nah, jadi jika punya utang puasa karena udzur, ya, maka selesaikan dulu. Ya, di hari-hari ini di bulan Syawal disegerakan. Sebenarnya mengqadha puasa Ramadan dari 2 pendapat yang mengatakan wajib disegerakan, tidak boleh ditunda, dan pendapat yang mengatakan boleh ditunda sampai akhir Syaban, sampai Syaban, tapi tidak masuk Ramadan berikutnya. Pada pandangan kami, pendapat yang terkuat boleh ditunda. Ada dalil yang menunjukkan itu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menunda qadha-nya sampai Syaban. Padahal, ya, tidak ada penghalang udzur. Ya. Hanya saja Aisyah radhiyallahu anha sibuk melayani Nabi sallallahu selaku istri. Ya, menunjukkan boleh ditunda. Tetapi sekarang kita berbicara masalah mengejar keutamaan. Ya. Jadi jika ingin masuk dalam hadis tadi, berarti segera. Kemudian jika sudah menyelesaikan Ramadannya, disusulkan ya qadanya sudah lengkap, baru kemudian atba'ahu sittan min Syawal, ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal. Apa kata Nabi? Kana tasyamid dahr, adalah nilainya seperti puasa setahun penuh. Dengan waktu yang singkat, dengan amalan yang sedikit, sebulan Ramadan puasa, kemudian diikuti 6 hari saja di bulan Syawal, terserah apakah di awal bulan, di pertengahan atau di akhir, berturut-turut atau terpisah-pisah, hadisnya mutlak. Tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Nabi tidak mengatakan 6 hari berturut-turut. Yang jelas 6 hari. Nabi juga tidak mengatakan di awal, kemudian jelas di bulan Syawal, di awal, di tengah atau di akhir, terpisah-pisah berturut-turut, sama semua. Ya, masuk dalam hadis. Dengan ini sudah senilai puasa setahun penuh. Jika kita mau berpuasa setahun penuh, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Itu menyiksa diri. Ya, oleh karena itu diharamkan dalam syariat. Nabi alaihissalam melarang puasa setahun penuh. Artinya puasa tiap hari. Tiap hari puasa dalam setahun, kecuali di hari-hari yang haram, terlarang, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, yaitu hari-hari yang haram berpuasa. Di hari-hari yang lain yang tidak diharamkan berpuasa, puasa terus selama setahun. Itu diharamkan oleh Nabi alaihissalam. Abdullah bin Amr bin As pernah melakukan ya negosiasi dengan Nabi alaihi wasallam karena semangatnya puasa dilarang oleh Nabi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dilarang oleh Nabi puasa setahun penuh, puasa tiap hari tidak boleh. Kemudian ditawari karena kekuatan fisiknya dan semangatnya, ditawari oleh Nabi SAW puasa yang paling utama jika mau puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari tidak. Selang seling. Ya. Tetapi kita punya kesempatan untuk bisa meraih pahala puasa setahun dengan hadis ini dari puasa sebulan atau kemudian ikuti 6 hari di bulan Syawal. Baik. Andaikan luput, qadar Allah, Allah takdirkan kita tidak berhasil mendapatkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Misalkan. Apakah berarti kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai pahala puasa setahun penuh luput juga dengan itu? Masih ada kesempatan lain berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, siyamus syahri as-sabr, berpuasa di bulan kesabaran. Bulan kesabaran itu bulan Ramadan. Wa thalathati ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Siyamud dahri kulli, itu nilainya sama dengan puasa setahun penuh. Nah, ini lebih panjang karena setiap bulan harus punya puasa 3. Berarti di Syawal ada 3. Ah, Dzulqa'dah ada 3, Dzulhijjah ada 3, Muharram ada 3, seterusnya Sya'ban ada 3. Untuk bisa masuk hadirin. Nah, yang pertama lebih mudah karena 6 hari saja di bulan ini. Hitungannya bagaimana? 30 hari ya, al-hasanatu bi asri amthaliha, satu kebaikan dinilai 10. Berarti ya 30 hari di bulan Ramadan ya kali 10 pahalanya berarti 300. Kemudian 6 hari dan Syawal 6 kali 10 60, 360 hari. Ya, 360 dari pahala sama dengan 360 hari setahun. Ini luput tadi. Ya, masuk ada kesempatan kedua di Tabur Rera tadi, yaitu bulan Ramadan. Ya, 30. Kemudian setiap bulannya di 3. Ya. Setiap bulan 3. Ya, 3 kali 10 satu puasa nilai 10. 3 kali 10 di 30 ya. Seakan satu bulan, 3 hari saja seakan satu bulan dari segi pahalanya. Ya, berarti 3 hari ini mewakili setiap bulan seakan nilainya satu bulan. Berarti bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya ada 3 hari mewakili satu bulan itu, maka berarti setiap bulan sama dengan satu tahun. Nah. Baik, ini terkait dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, kata Ibn Rajab Al-Hanbali, "Anna siyama Syawal wa Sya'ban ka salati sunan ar-rawatib qabla as-salati al-mafruḍati wa ba'daha." فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص. Puasa di bulan Syawal dan puasa di bulan Sya'ban kedudukannya seperti salat sunnah rawatib yang mengapit, yang mengiringi salat 5 waktu. Ya. Sebelumnya dan setelahnya. Ini kita tahu dan tadi sudah disinggung ya. Ada rawatib, salat sunnah rawatib qobliyah dan ada ba'diyah. Tadi rinciannya sudah kami sebutkan. Ya. Nah, puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini bagaikan rawatib puasa qobliyah sebelum Ramadan. Kemudian puasa di bulan ini ya, 6 hari di bulan ini bagaikan rawatib ba'diyah. Dan telah datang hadis dari Nabi SAW menjelaskan bahwa yang namanya amalan sunnah rawatib itu ya berfungsi menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib. Begitu pula dalam hal ini puasa-puasa sunnah yang dianggap rawatib ini tadi menutupi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan puasa wajib Ramadan. Adakah di antara kita yang berani menyatakan bahwa puasa Ramadannya sempurna? Hah? Tidak ada kekurangannya? Kalla. Jangan coba-coba. Nah, ya, yang coba-coba. Dari sekian ucapan kita ketika berpuasa atau tindakan kita, ada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, ada hal-hal yang bersifat sia-sia, ya. Jelas hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa kita. Sebagaimana halnya sholat 5 waktu kita. Nah, sekian sahwu kita saat sholat, sekian kekurangan. Ya, maka butuh disempurnakan pahalanya dengan sholat sunnah rawatib. Puasa kita juga begitu, butuh disempurnakan pahalanya dengan puasa sunnah rawatib. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa 6 hari di bulan Syawal ini bagaikan rawatib ba'diyah yang mengapit telahnya. Sebenarnya ya, dan ini menunjukkan betapa menyadarkan kita betapa besar karunia Allah, keutamaan fadl min Allah dengan syariat ini. Kita tahu bersama ya, menutup Ramadan saat kita berbuka ya, di hari Idul Fitr, hari raya Idul Fitr, ada satu syariat yang itu fungsinya untuk menutupi kekurangan pelaksanaan puasa Ramadan kita. Apa itu? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Karena Nabi mengatakan tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal-rafath. Tujuan zakat fitrah itu, zakat fitrah itu adalah untuk sebagai dalam rangka membersihkan ya, orang yang berpuasa dari hal-hal yang bersifat lalu sia-sia saat dia berpuasa. Rafat dari hal-hal yang bersifat keji saat dia berpuasa. Ya, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, ditambah lagi dengan ini rawatib 6 hari di bulan Syawal puasa ini untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Nah, di sini Ibnu Rajab menyebutkan ada athar riwayat dari Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Ya. Umar Ibnu Abdul Aziz membimbing barang siapa ketika pelaksanaan zakat fitrah dia tidak berkemampuan bayar zakat fitrah, zakat fitrah dia tidak mampu, termasuk yang tidak mampu, berarti kan kesempatan dia menjadikan amalan zakat fitrahnya untuk pembersih ya kesalahan dan kekurangan puasanya luput kan ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz hendaknya dia berpuasa di bulan ini. Nah, puasa di bulan ini akan jadi kafarah menutupi itu dengan fungsinya sebagai rawatib menutupi kekurangan yang ada. Nah, dan dalam syariat jika didalami kita mendapati memang dua perkara ini yaitu puasa ya, bersedekah memberi makan fakir miskin, ini dua perkara yang saling menggantikan posisi sebagai kafarah. Sekian kafarah-kafarah yang diwajibkan dalam syariat ya, kita mendapati pilihan-pilihannya ini ya, termasuk kafarah batal puasa Ramadan ya, jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu beralih ke memberi makan 60 fakir miskin ya, kan begitu. Hah? Kafarah sumpah apa? Kafarah sumpah. Nah, sumpah hendak melakukan sesuatu kemudian tidak jadi, berarti kan melanggar. Nah, itu harus bayar kafarah. Nah, apa saja pilihannya? Fakaffaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatum aw 'itqu raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Kafarah sumpah adalah memberi makan 10 fakir miskin dari makanan pokok yang layak yang biasa dikonsumsi yang luar biasa atau pakaian atau memerdekakan satu budak muslim. Jika dia tidak mampu maka gantinya puasa 3 hari. Ada qiraah dari Ibnu Mas'ud mutatabi'ah 3 hari berturut-turut. Nah, ini juga contoh kita lihat ya. Jadi saling menggantikan posisi antara puasa dengan memberi makan fakir miskin dalam hal kafarah ya, untuk menghapuskan kesalahan dosa atau pelanggaran. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz tadi ya sampaikan, beliau mengatakan jika memang tidak sempat karena tidak mampu membayar zakat fitr maka hendaknya berpuasa di bulan ini untuk kafarah, menutupi kekurangan, ya, kesalahan yang terjadi ketika dia berpuasa Ramadan yang mengurangi kesempurnaan pahala puasanya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Ibn Rajab, anna mu'awadat as-siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. Bahwa kembali berpuasa di bulan ini setelah menjalankan puasa Ramadan itu adalah alamat, tanda bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah. Karena Allah Ta'ala jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan menolong dia, memberinya taufik untuk beramal soleh setelahnya. Ya. Oleh karena itu, kama qala ba'duhum, sebagian ulama salaf mengatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran pahala satu kebajikan, satu kebaikan adalah mengerjakan kebajikan berikutnya setelahnya. Ya. Faman 'amila hasanatan tsumma atba'a bi hasanatin ba'daha, kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula. Barang siapa beramal kebajikan kemudian dia ikuti dengan amalan kebajikan berikutnya, itu adalah tanda alamat kebajikan yang pertama diterima oleh Allah. Kita tahu bersama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, menguat dan bisa melemah. Ya, tergantung faktor-faktornya. Ada faktor penguat dan ada faktor pelemah. Faktor penguat di antaranya adalah amal soleh, ketaatan. Setiap kali seorang hamba beramal soleh, melakukan ibadah, ketaatan, semakin kuat imannya, bertambah kuat imannya. Setiap kali dia melakukan kemaksiatan, akan melemah imannya. Semakin banyak maksiatnya, akan semakin melemah, semakin melemah. Semakin banyak amal solehnya, semakin menguat, semakin menguat, semakin menguat. Dari sini kita mengetahui bahwa iman, ya, setiap orang itu bertingkat-tingkat, ya, kekuatan imannya. Nah, jadi jika seseorang melakukan amal soleh, ya, kebaikan, akan menguat iman. Jika memang dia muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah, menjalankan dengan baik sesuai dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai dengan ajaran syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikerjakan atas dasar ikhlas sehingga diterima amalan itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah kuat imannya. Jika iman tambah kuat, semakin semangat ibadah atau tidak? Hah? Tentunya semakin semangat ibadah, semakin giat ibadah, ya, justru akan semakin giat ibadah karena semakin kuat imannya. Karena banyaknya ibadah, ya, dan kebagusan ibadah kuantitatif dan kuantitatif dan kualitasnya, ya, kuantitasnya dan kualitasnya, banyaknya dan bagusnya itu tergantung iman. Nah, orang yang kuat imannya kan banyak ibadahnya, kualitasnya juga bagus, kan begitu. Jadi dari sinilah kemudian dikatakan bahwa ketika seseorang usai dari satu amal soleh, dia ikuti lagi amal soleh berikutnya, itu berarti tanda amal soleh yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usai Ramadan kembali giat puasa di bulan ini, laksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, tanda puasa Ramadannya diterima insyaallah. Begitu. Ya. Kama anna man 'amila hasanatan thumma atba'aha bi sayyi'atin Karena dalika alamata raddil hasanati wa adama qabuliha. Sebagaimana halnya barang siapa beramal kebaikan kemudian diikuti setelah itu dengan kejelekan, maka itu adalah alamat tanda kebaikan yang telah dilakukannya sebelumnya itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Tidak berfaedah kepada dia memperkuat imannya. Buktinya setelahnya bermaksiat. Lepas Ramadan maksiat, bukan puasa, ya, bukan amal-amal soleh digelut, tapi maksiat. Itu berarti lewat sia-sia Ramadan diterima, tolak. Itu tanda. Ya, ini makna faedah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kembali berpuasa ya 6 hari di bulan Syawal ini merupakan tanda syukur hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ya. Setiap nikmat Allah wajib kita syukuri. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Ini harus kita yakini dan kita imani. Ya, Allah mengatakan wama bikum min ni'matin famin Allah. Ya, tidak ada satu nikmat pun pada kalian, nikmat apapun itu mesti dari Allah. Nikmat apapun itu dari Allah. Iya kan? Apa kewajiban kita terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan? Kewajiban kita apa? Syukur. Kan begitu. Sebagaimana kewajiban kita jika ada musibah bersabar. Sebagaimana kewajiban kita jika kita terjerumus dalam dosa bertobat. Kewajiban kita jika ada nikmat syukur. Nikmat terbagi dua, nikmat duniawi ya, nikmat-nikmat duniawi terkait dengan hal-hal lima-lima yang ada pada tubuh kita, kesehatan dan yang lainnya, nikmat harta dan yang lainnya, nikmat duniawi yang tidak terkait dengan akhirat. Nikmat yang kedua, nikmat diniyah, ukhrawiyah, nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat amal saleh, nikmat ilmu, iman dan amal saleh, nikmat agama. Dan ini nikmat yang akan bersambung dengan akhirat, disebut nikmat ukhrawiyah. Semuanya, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat diniyah ukhrawiyah, semuanya wajib kita syukuri. Yang mana yang paling besar dari dua nikmat ini? Yang pertama, semua makhluk Allah dapat tanpa kecuali, atau orang kafir dapat yang pertama. Tetapi yang kedua, nikmat nikmat agama ini, nikmat Islam, nikmat iman, yang dapat hanya orang yang beruntung, yang diberi hidayah taufik oleh Allah. Berarti ini lebih besar. Yang jelas semuanya wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Rukun syukur itu ada tiga. Pertama, secara i'tiqad, keyakinan kita meyakini wa ma bikum min ni'matin faminallah, ayat Allah SWT. Semua nikmat itu dari Allah. Kemudian secara lisan kita memuji-muji Allah SWT, menyebut-nyebut nikmat itu ya dari Allah SWT. Kita memuji alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat apa saja yang kita dapatkan. Yang ketiga, seluruh jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita, baik itu kalbu kita, hati kita, lisan kita, tangan kita, dan semuanya kita gunakan untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat. Nah, ketika kita diberi taufik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa Ramadan, nikmat bukan? Nikmat yang besar, kan begitu. Betapa banyak di sana yang tidak mendapatkan nikmat ini, malah melakukan kefasikan, tidak puasa. Ya. Berarti nikmat. Ingat, kita tidak akan mampu menjalankan itu tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah. Laisa bihaulina wala quwwatina. La haula wala quwwata illa billah. Bukan karena ya daya upaya kita. Ya. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu pertolongan dari Allah. Itu taufik dari Allah. Berarti nikmat yang wajib kita syukuri. Maka dengan berpuasa kembali di bulan ini, itu berarti kita mensyukuri Allah atas nikmat yang pertama. Atas nikmat yang pertama kita syukuri dengan berpuasa lagi di bulan ini. Dan jika kita mensyukurinya dengan puasa di bulan ini nikmat lagi, wajib lagi kita syukuri dengan amal soleh lagi berikutnya. Jelas terusnya ketaatan, terus setiap kebaikan nikmat dari Allah, setiap kebaikan yang kita kerjakan taufik pertolongan dari Allah, itu nikmat yang wajib kita syukuri dengan melakukan ketaatan berikutnya. Ketaatan berikutnya nikmat dari Allah, wajib kita syukuri dengan ketaatan berikutnya terus sampai kita mati. Kan begitu? Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Al-Baqarah, ya, ayatnya sudah sering kita dengar, hampir semua kita menghafalkannya. Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Ramadan berpuasa, dan agar kalian bertakbir, ya. Maka diikuti di malam Id dan hari Id dengan takbiran. Nah, wa la'allakum tashkurun, dan moga-moga kalian bersyukur. Nah, berarti kita dituntut untuk bersyukur, untuk mensyukuri itu. Ya, maka kita tunjukkan kesyukuran kita dengan melakukan ketaatan di bulan Syawal ini dan menjaga diri dari maksiat. Di antara ketaatan itu adalah terkait puasa, nikmat puasa Ramadan adalah kita ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan pula di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, sebagian salaf, "Idza wuffiqa li qiyami lailatin min al-layali asbaha fi nahariha shaiman wa yaj'alu siyamahu syukran lit-tawfiq lil-qiyam." Ya. Sebagian salaf jika diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk qiyam lail, malam itu berhasil qiyam lail, berhasil tahajud. Wah, nikmat besar kan? Hah? Nikmat besar jika kita berhasil tahajud malam itu. Nah, sebagian salaf jika berhasil tahajud malam itu, dia merasakan nikmat ini dari Allah, maka dia mensyukuri nikmat ini dengan cara apa? Esoknya puasa sunnah. Esoknya puasa sunnah. Untuk mensyukuri nikmat taufik berhasil qiyamul lail malamnya, tahajud malamnya, maka dia ikuti mensyukuri itu dengan apa? Puasa sunnah besok. Ya, terakhir karena waktu, dan insyaallah kita akan sambung nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Atau karena waktu kita akan sempurnakan nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.